Smart Parenting untuk generasi cerdas. Smart Parenting bersama Eli Risma dari Yayasan Kita dan Buah Hati. ...95,9 Smart FM, The Spirit of Indonesia. Hai Smart Listener, selamat malam semuanya. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan kabarnya baik semua ya. Dan saya yakin semuanya sudah siap-siap nih ya. Di malam Rabu atau Rabu malam... ...mendapatkan pencerahan-pencerahan lagi... ...supaya bisa menjadi orang tua yang lebih bijak... ...lebih budiman. Budiman. Nah, sudah bersama-sama dengan saya Ibu Eli Risman. Selamat malam Ibu. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa seminggu nggak ketemu tuh rasanya sewindu nggak ketemu. Duh, gitu. Karena pacaran aja. Ini sama ya kalau saya ngomongin ke narasumber saya di Wacana Bisnis. Oh gitu. Oke, Bu, ini kan kita pernah ya, pernah membahas topik ini, tapi malam hari ini kita mau pertajam lagi. Baik, ya kan? Yaitu mengenai satu topik nih, Smart Listener, lupa kalau anak kita tuh sama seperti kita. Bahwa mereka unik. Iya. Tapi kecenderungannya kita membuat mereka tuh harus sama gitu ya. Bahkan suka tergoda kalau misalkan lingkungan, tetangga segala macam menceritakan anaknya, kita kepengen anak kita kayak mereka. Mak lain bapak lain kasihnya pelari. Aduh, anakku gak kayak gitu ya. Nah Ibu, silakan untuk mengawali dulu apa yang akan kita bahas malam hari ini. Iya. Terima kasih banyak teman-teman Smart Listeners. Seringkali biar cepat dan efektif menghemat tenaga dan waktu, orang tua manggil, menasihati, dan kok perlu marahi anak-anaknya sekaligus. Jejer. Ada temanku yang bapaknya setiap malam, ya dia punya anak 5 perempuan, okay. Ya, terus disuruh berbaris. Ya, berbaris. Udah pada sikat gigi belum ya? Baris katanya. Ya, terus gitu. Dari depan dia anaknya semuanya satu-satu. Hah, gitu, memberikan nafas untuk dicium sama ayahnya. Udah bau. Udah mau pasta gigi apa belum untuk ngecek. Jadi dari kecil, tapi kan udah SMP gak lucu suruh baris dan ngecek nafasnya udah bau odol apa belum ya. Jadi anak dipanggil duduk berjejer dan mulailah ya membicarakan atau menegur dan sebagainya. Smart parents yang setia dimanapun Anda berada ya, kenapa sih perlu kita perlakuan yang seragam? Ya ternyata kan bukan sekolah dan kerja saja ya harus pakai seragam. Kadang-kadang karena tergesa-gesa mau cepat tadi seperti saya bilang sering hilaf cenderung memperlakukan anak kita seragam. Ngomong sama, menasihati sama, bahkan cara marah juga sama. Untuk kepentingan siapa ya semua itu kita lakukan? Kepada siapa kita berpihak sebenarnya? Kita berpihak kepada diri kita atau kita berpihak pada anak, ya? Ini kadang-kadang nih karena terburu-buru itu tadi Mbak ya suka nggak jelas gitu loh. Saya bercerita ya, padahal anak kita nih reaksinya seperti itu, gitu. Maksud saya anak itu berbeda. Adalah seorang ibu mau berangkat haji. Ini kan orang baru pada pulang haji nih ya, mau berangkat haji kemarin. Dia punya anak 3. Dia panggil lah anaknya yang pertama. Terus dia bilang, nak, mama mau berangkat haji. Kamu paling besar, mama titip ya nak, rumah, ini uang belanja, bla bla bla bla. Apa yang harus dibayar, apa yang harus diselesaikan. Jaga adik, jangan pulang malam, bla bla bla bla bla. Nak, umur itu gak tentu ya nak ya. Siapa tahu, ya tahun lalu aja ratusan juga yang meninggal di Tanah Suci. Takdir kita gak tahu ya. Iya sih, bisa aja aku duluan, kata anaknya. Iya, bisa kamu duluan. Seandainya mama gak ada ya, nak. Mama minta maaf ya semua atas kesalahan mama selama ini. Terus yang, terus anaknya bilang gini, ma, jangan berpikir negatif. Berpikir positif, ma. Mama panjang umur, sehat, hajinya mabrur, pulang kembali. Oke, okay? You're gonna be okay. Oke, okay, mama, jangan berpikir negatif. Tuh, anak pertama, udah. Ngomong sama anak kedua. Mama gak ada kakak, uang ini uang sakumu selama sebulan, ini semua ya, udah diselesaikan. Sampai ke titik itu tadi. Nah, namanya umur gak tentu ya. Siapa tahu, bla bla bla bla bla, kalau mama gak ada. Mama, I'm gonna miss you, mama, jangan mama begitu. Nangis, panjang lebar. Mm-hmm. Ya udah selesai. Sekarang panggil lagi anak ketiga. Ngomong lagi. Ini momen teater banget. Saya penulis naskah teater, bukan pemain lagi ya. Jadi, nah, mama begini-begini. Begitu lagi ya nanti kalau enggak ada umur, mah. Enggak akan terjadi. Yang penting ini dia, list oleh-oleh. Ayo teman-teman ikut ketawa. Jadi Mbak Ola dan teman-teman Smart Listener, siap anak itu ternyata nah, bayangin kalau tuh anak tadi ya, tiga-tiganya disuruh duduk sejejer, diomonginnya bareng ya, terus yang mau nangis lihat kiri kanan ya, jadi akhirnya kan agak suasana sendu, terus akhirnya tiga-tiganya dengan kaku memeluk ibunya gitu kan. Cuman yang bungsu aja pun yang paling lain, ma jangan lupa ya ma, umpamanya selamat nih dia daftar oleh-oleh. Tapi juga ini gak lepas gitu. Iya gak lepas. Bukan dibilang ini daftar oleh-oleh, ma ini buka deh gitu ntar kalau udah sampai di kamar gitu. Enggak, dia mah dari depan deh. Di depan jadi ini daftar oleh-oleh katanya. Kata orang tua, buset ya anak sayang. Apa kamu orang tua kayak gitu ya? Jadi gimana kita mau marah kan gitu. Oke. Jadi teman-teman Smart Listeners, anak dan kita sebetulnya sama-sama unik ya. Disitulah Allah ya menunjukkan keperkasaannya dalam mencipta. Ya bahwa kita tuh diciptakan tidak ada yang sama, tidak ada sidik jari yang sama, tidak ada gigi yang sama, ya kan? Berbeda, hatta kembar sekalipun. Jadi pandanglah anak Anda ya, pandang mereka satu-satu. Bukankah mereka sangat berbeda? Iya, ya mirip-mirip lah. Ada garis-garis, ada kalau orang Aceh bilang ada air muka ibunya, ada air muka ayahnya. Ada ciri-cirinya lah yang sama ya tentu saja. Tapi kan sebetulnya mereka benar-benar pribadi yang berbeda. Kata Allah, aku telah melukis engkau sejak dalam rahim ibumu. Suka-suka aku. Ya, saya lagi lupa ayatnya, bunyinya bagaimana. Jadi tiada Tuhan selain Allah yang perkasa dan yang bijaksana. Sejak dalam rahim udah didesain. Kenapa kita itu juga ya selama hamil gitu meminta yang terbaik untuk anak kita. Jadi Allah menjadikan kita dengan keunikan kita masing-masing. Sperma ayah saya bertemu dengan sel telur ibu saya masing-masing membawa 350 ribu sifat. Dari kakek nenek terus ke atas, begitu juga dari ibu saya. Jadi saya memiliki 700 ribu. Sperma yang jadi kakak saya dan yang jadi adik saya sama gak, Mbak Ola? Beda. Oke. Dan konfigurasinya itu hak prerogatif Allah untuk menciptakan. Betul. Ambil yang mana dari yang 350 ribu masing-masing untuk menjadi ciri-ciri dominannya Mbak Ola. Dan ciri-ciri dominannya kakaknya Mbak Ola. Dan ciri-ciri dominannya adiknya Mbak Ola. Dan seterusnya begitu. Jadi bagaimana mungkin gitu loh kita membuat perlakuan yang seragam. Tentu ada hal-hal yang seragam yang menyangkut hal yang basic. Mau pergi ngasih tahu, ya pulang salam, ya kan, sholat tepat waktu, kalau mau makan berdoa, masuk kamar mandi berdoa pula, selesai sholatnya kayak gimana, semua itu ada aturan-aturannya, itu berlaku sama. Tapi yang lainnya, kita harus memperlakukan anak kita sesuai dengan keunikannya masing-masing. Maka tidak akan kenal Allah orang yang tidak kenal dirinya. Oleh sebab itu dalam pengasuhan anak-anak kita, kita harus memberikan dia kesempatan keleluasaan untuk bukan hanya bermain tapi merenung. Ya, punya waktu untuk berpikir gitu. Jadi gak bisa tergesa-gesa dan gak bisa terlalu padat. Anda ingin bertanya seputar topik kami atau mengomentari apa yang kami sampaikan, kami tunggu ya di 0812-11-12-959. Kami kembali sesaat lagi. Smart Parenting untuk generasi cerdas. 95,9 Smart FM, The Spirit of Indonesia. Wow, kalau ngomongin soal keunikan putra-putri kita, kita baru mulai ngeh gitu ya, ketika mereka sudah mulai bisa ngomong, bisa jalan, kemudian sudah sekolah barangkali. Perilaku-perilakunya baru kita mulai ngeh kalau ternyata mereka tuh beda-beda dan gak bisa diperlakukan sama gitu kan. Misalkan kalau adik dibanding-bandingin sama kakak, pasti tersinggung tuh, marah tuh. Atau kakak juga dibanding-bandingin suka jadi kesel kan gitu. Saya kan bukan anak kecil. Nah, Ibu, bagaimana sebenarnya kita memperlakukan, bagaimana caranya orang tua bisa gitu ya, memperlakukan anak ini secara unik, kemudian menghargai keunikannya gitu ya. Karena kan anak ini beda-beda, dan benar seperti yang Ibu tadi sampaikan gitu loh. Itu ya caranya dia. Iya. Kita bisa. Pengen cepet deh, pengen sama aja deh, udah biar gak usah ribet gitu loh. Ya itu, sikap yang seperti itu, pokok persoalannya justru di situ. Jadi kita sebetulnya lagi gali lubang buat kita jatuh sendiri. Jadi sekarang yang saya sarankan buat diri saya sendiri adalah kita harus tahu dulu. Sadar sepenuh-penuhnya itu 750 ribu sifat. Dan yang muncul ke atas adalah satu, bukan hanya dari kita. Ada kontribusi bapaknya. Kalau bapak, bukan hanya dari bapak aja. Kenapa sih ini anak kayak begitu banget? Gue gak merasa beda banget dari gue, beda banget dari keluarga kita. Bo, ada keluarga yang lain. Ibu-ibu suka gitu tuh melihat anaknya, dari dia lupa ada unsur ayahnya. Itu dulu. Jadi kita harus tahu itu dari mana-mana. Bahwa itu keluar pada anak kita, mukanya, rambutnya, sifat-sifatnya gitu. Itu bukan kontribusi dari sebelah pihak, dari dua-duanya. Jadi oleh sebab itu kita bersyukur aja dulu. Ya, bersyukur bahwa kita dapat sebuah yang, sesuatu yang sangat unik. Nah, keunikan itu, Mbak, kita harus sadar bahwa kita harus bisa membentuknya. Membentuk manusia lebih susahlah daripada mengasah berlian. Betul. Iya kan? Berlian tuh batu hitam ya, yang diasah terus-terus-terus gitu ya, sampai keluar sinarnya dan kemudian dibuat bersegi-segi. Dan seginya itu sangat-sangat banyak untuk memantulkan cahayanya yang sesungguhnya. Jadi kalau kita ingin anak kita itu nanti berhasil memantulkan cahayanya dengan utuh, sendirinya tanpa ada kita, asahlah segi demi segi. Coba berapa waktu diperlukan kalau misalnya asahan itu bukan Antwerpen punya. Bukan diasah di Belanda atau di ya kan, diasah di Kalimantan Selatan, kan beda. Alat yang dipergunakan, besinya, apa namanya, lamanya, gitu, kita mengasah, itu kan melahirkan kecemerlangan yang berbeda. Artinya, gitu loh, untuk mengenali keunikan anak itu aja membutuhkan waktu. Ya. Dan dari kita kenal yang sekarang sampai nanti itu terwujud merupakan keterampilan, waktu lagi. Boleh gak saya cerita sedikit? Ya, silakan Ibu. Saya baru beli satu set alat pembersih wajah. Dan dasar make up ya, pelembab, pokoknya satu set. Satu hari saya pulang itu masuk dari belakang, jadi jalan terus kemudian kamar makan ruang keluarga, sebelah kiri itu ada musola, terus ada jalan pinduk, di musola itu naik sedikit kira-kira 2 jengkal dan 4 persegi kan. Nah, dari sudut saya masuk dari musola itu, di ketinggian itu tadi, itu anak saya lagi masangin seluruh pot pinggiran itu sama tatakan gelas. Tatakan gelas itu isinya semua produk yang tadi saya beli. Tapi dicampur sama deterjen, dicampur sama minyak, dicampur sama gak tahu apalagi tuh ya, ada yang... Saya sampai lupa, pokoknya saya ingat deterjen, minyak sayur, pembersih lantai, semua tuh Mbak, tadi alat yang saya beli itu. Jadi begitu dia, saya pulang, dia dengan girang-girangnya, Mama, dia bilang, sini lihat-lihat penelitianku. Itu dia kelas 3 apa kelas 2 gitu. Ini kan pelembab Mama, campur minyak, yang ini kan itu pembersih apa yang cair itu, sama deterjen, yang ini sama, terus berderet itu. Coba penabok gak? Saya narik nafas panjang, keluarin, narik nafas panjang, keluarin. Biar gak marah. Dalam hati saya, ya Allah gitu ya. Engkau mau jadikan apalah anak ini nanti. Bayangin itu kelas 2. Jadinya kan nanti Mbak 15 tahun ke depan. Belum tentu jadi. Betul. Ya, ya tapi kan berapa rupiah yang harga saya beli? Ya maaf ya Maya, kok mama diam aja sih? Ya kebaca juga kali ya, kesegondok kali ya. Kok mama diam aja sih? Iya. Mama kesel ya? Iya rada agak gitu. Terus ya maaf ya Maya, maaf ya. Sebetulnya kamu lagi bikin apa? Saya sebut namanya. Kamu lagi bikin apa sih, Nak? Penelitian. Itu percobaan. Percobaan apa? Iya, kalau pelembut mama campur deterjen jadinya kayak apa? Ini dicampur apa itu jadi apa? Ya Allah gitu. Tapi kan itu rasa ingin tahu gitu ya. Tapi kita enggak usah bilang kenapa enggak minta izin. Udah pasti enggak ngizinin, masa dicampur-campur sama segala macam. Nah, kayak kita. Oke. Okay. Ya, jadi kita mesti lihat ke depan ini anak. Kalau saya marah-marah berapa rupiah ya? Yang saya beli itu tadi. Ya, kebanding enggak ya sama kepuasan, rasa ingin tahu, uji coba yang dia udah lakukan? Saya rasa enggak. Terlalu murah barang-barang itu. Oke. Okay. Ya. Berarti memang diperlukan kejelian ya antara kejelian. Orang tua melihat keunikan dari setiap anak ini. Tapi yang terjadi kan di lapangan, Bu, seringkali ini bentrok kan antara ibu dengan ayah. Ayahnya memandang enggak, harusnya nanti begini dan saya kepengennya ini anak begini ntar. Gitu kan, kemudian si ibu juga punya argumen, enggak, kan saya mengandung, saya yang tahu, gitu ya. Ini anak nanti pastinya begini nih. Nah, itu kan, itu aja udah beda tuh antara ayah dengan ibu, betul. Bagaimana mungkin bisa menemukan keunikan dari setiap anak, Bu? Iya, itu berat sekali, tapi makanya yang perlu diselesaikan adalah urusan dengan pasangan. Bukan hanya untuk menentukan keunikan, Mbak. Untuk mendisiplinkannya pun harus selesaikan dulu urusan kita. Karena, gitu, nanti kapan-kapan kita bisa disiplin. Karena umumnya kita disiplinkan dengan cara yang berbeda. Jadi akhirnya kita juga berharap masing-masing cara kita yang kita pikir lebih baik. Ya. Nah, itu gak bisa. Anak gak bisa dua nahkoda. Jadi kita selesaikan dulu sehingga kita bisa melakukan tadi apa yang ingin kita rencanakan terhadap anak kita. Satu hal yang saya ingin mengatakan, kalau ayah ngotot anaknya harus begini dan ibu harus ngotot anak itu harus begitu. Gini ya, kita itu hanya boleh memberikan rumah bagi badan anak kita. Tapi jangan kasih rumah bagi jiwanya. Karena masa depan adalah ruang hampa yang biarkanlah dia melukisnya sendiri. Kita gak pernah tahu. Itu masuk campur tangan Allah. Mana sih mungkin orang tuanya Mbak Ola tahu Mbak Ola akan jadi apa broadcaster. Oke. Okay. Berarti memang setiap orang tua ini butuh waktu ya. Butuh waktu. Butuh waktu untuk orang tua mengenal anak dan kemudian anak juga bisa semakin terbuka, terasah gitu kan. Iya, iya. Jadi kalau gitu buat kita para orang tua yang minim sekali waktunya bagaimana ini? Tanya pada dirimu. Tanya atau pada rumput yang bergoyang. Kapan aku punya waktu untuk mengenali anakku lebih jauh? Iya. Ya. Kalau sekarang gak punya waktu sama anak, nanti hari tuamu kamu tunggu-tunggu, dia gak punya waktu sama kamu. Pengaruh itu, Bu, ya? Iya. Okay. Ada film bagus sekali. Seorang ayah yang anaknya udah pegang bola di tangga. Ayahnya turun pakai itu pakai tas ya. Okay. Buru-buru. Wah, I'm so sorry. Ya, katanya bilang sama ayah, anaknya. Saya itu, apa namanya, tergesa-gesa. Dia bilang gitu. Ayah, soalnya ada janji gini. Tapi ayah, anak itu menengadah sambil pegang bola di kaki tangga kecil. Tapi ayah, main bola dulu deh sebentar aja ayah. Sebentar aja ayah. Terus ayah itu taruh tasnya, belai-belai kepala anaknya. Ngomong, ba-ba-ba-ba-ba. Terus dia pergi. Anak itu menghadap mobil. Sampai mobil itu jauh tetap memegang bolanya. Di hari tua, rumah yang sama. Si ayah duduk di kursi yang sama di mana tadi anaknya nunggu, ya. Angin berembus, dedaunan jatuh. Dia pegang telepon, tanya anaknya datang dia. Anaknya mau datang, sama cucunya mau datang, dia duduk di situ. Sampai hari berangsur gelap, angin berhembus, dedaunan jatuh. Enggak datang. Perbincangan kita masih akan kita lanjutkan ya. Kami masih mengundang Anda untuk berbagi bersama dengan kami. Anda yang punya problema seputar ya kebersamaan Anda dengan kakak adik barangkali gitu ya, atau putra putri Anda yang sekarang ini sedang dalam masa-masa pertumbuhan yang sekarang Anda pantau terus-menerus keunikan-keunikan mereka. Anda juga bisa merespon apa yang kami bahas melalui SMS di 0812 11 12 959. Kami kembali sesaat lagi. Smart Parenting untuk generasi cerdas. Baik Smart Listener, Anda masih bersama-sama dengan kami di Smart Parenting dan Anda kami undang untuk juga ikut serta dalam perbincangan kami begitu ya. Anda juga kalau punya usulan mengenai topik yang ingin dibahas dalam Smart Parenting silakan Anda usulkan. Nanti akan digodok ibaratnya begitu ya. Kita kumpulkan mana yang paling banyak untuk diminta kita bahas dalam Smart Parenting. Anda yang mau berkomentar, mau bertanya seputar apa yang kita bahas malam hari ini topiknya yaitu mengenai suka lupa nih sama anak ya bahwa anak kita tuh seperti kita juga punya keunikan, jadi nggak bisa disamakan, ya. Silakan melalui SMS di 08121112959. Bu Eli, sebelum Bu Eli lanjutkan penjelasannya, ini ada satu SMS nanti dibahas, tapi saya bacakan dulu SMS-nya ya. Oke, boleh. Cukup menarik sekali. Ada dari Pak Robi di Medan. Pak ya. Robi. Oke, selamat malam Pak Robi. Bu Eli Risman, terima kasih nih ngebahas soal hubungan dalam keluarga ya, keunikan gitu. Saya baru menyadari apa yang terjadi kepada diri saya dan abang adik saya setelah Ibu Eli Risman ini menjelaskan malam hari ini. Saya sudah hampir 5 tahun ini tidak ngobrol atau tidak ngomong, tidak berkomunikasi dengan abang saya. Ya, jadi saya merasa bahwa abang saya ini mendapat perlakuan yang sangat istimewa dari ibu saya. Oke, okay, ya. Yeah. Bahkan ketika saya dulu masih masa-masa sekolah, saya ingat betul sepeda saya yang saya miliki, saya tabung itu dijual oleh ibu saya untuk katanya membantu sekolah kakak saya. Aduh, Pak Robi nggak pakai izin Pak Robi ya? Sedihnya. Bu, saya baru menyadari ternyata itu bukan hal kecil, itu hal besar. Karena saya sampai sekarang akhirnya ada merasa jarak dengan abang saya. Gak ngomong, saya juga malas kalau mau ngomong atau berkunjung ke rumahnya. Ibu punya usul atau punya masukan saya harus gimana ya Ibu ya? Oh, silakan. Okay. Sekarang dijawab. Nanti. Op. Ini bagaimana? Nanti nggak Bu, silakan Bu jawabnya sekarang. Pak Robi, terima kasih ya Pak. Jadi ya begini Pak, ini kan yang udah lewat kan ya Pak ya. Bisa nggak kita lakukan sesuatu sekarang ini? Nggak bisa kan Pak? Ya. Jadi kalau saya mau umpamakan Pak Robi sekarang ini di pinggang Pak Robi ada tali, ya tali itu ikat pinggang, di ikat pinggang itu ada tali, tali itu panjang Pak, dia ada di kepaku di bagian belakang Bapak, ya satu benci, ya Pak, tali yang satu lagi sebel, tali yang satu lagi marah, tali yang satu lagi kecewa sama orang tua Pak Robi, dan mungkin ada beberapa tali yang hanya Pak Robi yang tahu. Sekarang Pak, dulu ya tali itu mengarahkan kehidupan Bapak, ya. Suka enggak suka sepeda dijual. Itu kan Pak? Ya. Tapi sekarang Bapak manusia dewasa. Bapak mau bergerak maju sedangkan tali itu tetap tinggal di masa lalu Bapak. Dia terikat di pinggang Bapak. Rasanya gimana Pak? Itu yang seperti sekarang. Bapak enggak bisa berkomunikasi dengan saudara sendiri ya. Perasaan-perasaan itu tidak sadar tapi ada. Ya jadi membuat Bapak terentang jaraknya enggak bisa diukur dengan kilometer antara Bapak dengan saudara Bapak. Jadi apa yang saya tanya sama Bapak, Pak, apa yang harus Bapak lakukan dengan tali-tali itu, Pak? Betul, Bapak lepaskan kan, Pak? Iya, lepaskan, Pak. Yang pertama saya ingin sampaikan pada Bapak, putuskan, Pak, masa lalu Bapak. Kenapa Bapak mau terikat sama masa lalu, Bapak? Begitu juga Anda, teman-teman Smart Business lainnya apabila mempunyai persoalan yang sama. Ya, namanya hidup kita ginilah ya. Enggak ada yang steril dari masalah. Macam-macam, mungkin bentuknya tidak sama seperti Pak Robi, tapi diperbanding-bandingkan ya, sama saja. Itu udah lewat. Satu, jadi putuskan tali-tali. Ya. Tali-tali hitam masa lalu Anda. Bergeraklah maju. Caranya bagaimana supaya lapang? Maafkan. Tahu kenapa kita mesti memaafkan? Karena semua kelakuan orang ada alasannya dan ada tujuannya. Sedangkan sekarang ini Pak Robi kok untung, mungkin kalau ibunya Pak Robi masih ada, berbicara dengan baik-baik, bertanya kenapa ya Ma, dulu sepeda itu kan aku tabung, kenapa Mama jual untuk nolong Abang, kenapa sih Ma, Mama spesial banget Abang itu di mata Mama. Iya, kalau masih ada Pak Robi, kan saya gak sempat tahu ya, kalau udah gak ada gimana mau nanyanya. Jadi karena kita gak tahu motif orang apa dan tujuannya apa, ya sudah maafkan sajalah. Kedua, yuk, itu kan menyakitkan ya Pak Robi dan teman-teman Smart Listeners. Kita berdoa, kita minta ampun kepada Allah, ya Tuhan, ampunkanlah ya ibuku karena perlakuan dia yang salah antara aku dengan abangku sehingga menimbulkan aku seperti ini. Aku tidak tahu apa alasannya dan apa tujuannya dari ibuku. Ampunilah dia karena dia tidak tahu betapa sakitnya aku. Nah, dengan ini gak gampang, saya tahu Pak dan teman-teman Smart Listeners, ini gak enak. Enaknya diomongin, dikerjainnya jauh daripada enak. Tapi ini adalah kunci untuk bahagia. Ini naik tangga yang curam ya. Kita harus mencobanya supaya kita bisa sampai ke puncak kebahagiaan itu. Jadi yang langkah berikutnya adalah Bapak datengin abang Bapak pada saat yang Bapak udah merasa lapang dan nyaman. Ya, ajak ngomong, antara lain ya tentu gak langsung. Tapi kamu tahu gak sih bahwa dulu mama tuh membedakan perlakuan pada kamu. Kamu tahu gak sih kenapa kamu begitu? Biasanya anak-anak yang selalu dimanjain spoiled bread, ya, dia gak sukses. Saya rasa Bapak pasti lebih sukses daripada abang Bapak. Nah tapi Pak, itu perlu diselesaikan karena umur gak tentu. Kita kepengen menghadap Tuhan kita ya Pak, dalam keadaan yang lapang, lepas tanpa ikatan-ikatan masa lalu yang berat. Oke Pak Robi? Oke, Smart Listeners. Gak nyangka ya, sepeda yang masa udah berapa puluh tahun ternyata bisa berbekas gitu. Oh, ya. Gimana gak berbekas, nabung sendiri, Bo. Bener-bener. Oke, Bu, sebelum kita ke SMS berikutnya, nah, adakah kiat-kiat khusus buat orang tua gitu ya, untuk bisa mengenali anak-anaknya gitu ya, terutama keunikan-keunikan mereka? Gampang. Ambil selembar kertas, lipat dua. Boleh vertikal, boleh mendatar. Di sebelah kiri tulis di atas namanya siapa? Ola. Ya. Sebelah kiri tulis kekurangan-kekurangannya, sebelah kanan tulis kelebihan-kelebihannya. Oke. Pikirkan ya, kekurangannya itu apa aja. Pokoknya yang muncul di kepala kita, enggak usah sampai yang direnung-renungkan apalagi kekurangannya, apalagi enggak. Yang pertama aja. Nah, dapat berapa? Yang kedua, kita bikin pula kelebihannya. Oh iya, ternyata dia begini. Dengan kita merumuskan itu, kita udah berusaha mengenali anak kita. Ternyata dia punya kelebihan dan dia punya kekurangan. Nah, sekarang jumlahin. Kekurangannya ada berapa, kelebihannya ada berapa. Mana yang lebih banyak? Dari ketidakseimbangan ini, kita pikir dulu, sebetulnya kita selama ini menilai anak kita punya kekurangan lebih banyak apa kelebihan lebih banyak. Dari situ tanya, kenapa ya gue menilainya kayak gini? Setelah itu dapat, maka mulai sekarang kita coret yang kekurangan. Stop memanggil anak dan memikirkan anak dengan kekurangan-kekurangannya. Karena panggilan menjatuhkan harga diri. Seperti apa sih Bu panggilan yang menjatuhkan harga diri itu biasanya yang mungkin kerap? Letoy amat sih, lelet. Tuh ya, kalau disuruh apa-apa selalu lama. Gitu ya. Tuh baunya ngembrungut aja, jorok gitu, males. Apalagi coba alak, gak pernah denger aja. Ayo dong. Tell me banget sih gitu. Enggak, apa biasanya mbak orang tua yang manggil anak itu? Pemalas, nakal, keras kepala, terus apa, bandel, pelawan. Banyak pelamba, banyak. Itu kalau kita udah memberikan cap seperti itu, udah, emang gue suka ngelawan. Gue lawan aja lo terus. Emang gue bandel aja terus. Oke. Gitu. Ya kok kan? Malas, emang gue malas. Emang gue malas nyapu. Ya udah ntar aja sih. Gitu. Oh, gimain. Oh. Nah. Oh, jadi tanpa kita sadari sebenarnya yang membuat anak-anak kita begitu tuh kita juga ya Bu ya. Sekarang mbak, pegang tangannya kayak pegang cap coba. Pegang stempel. Ya. Cap ke mukanya. Bandel. Terus marah. Terus apa? Pelawan gitu, keras kepala, males, apa nakal, apa, semua itu. Udah berapa stempel? Iya kalau di wajahmu, di wajahnya muka ini ya. Teman-teman, ke kamar mandi, cuci pakai Biore. Gak boleh nyebut merek. biar promo. Enak aja kalau dapet untung. Ya, jadi cuci deh pakai produk whatever itu tadi. Tapi bukannya kita membuat stempel di wajah jiwa anak kita? Tolong bilang sama saya bagaimana menghapusnya. Bukannya itu dibawa terus selama hidupnya. Ya kan, kita tempel di pikirannya kan? Ya kan, bahwa saya jelek, bahwa saya males, bahwa saya jorok, bahwa saya lelet, bahwa saya dan seterusnya dan seterusnya. Ya akhirnya dia apa? Dia percaya bahwa benar itu gambaran dirinya. Tuh. Jadi memang penting banget kita sebagai orang tua tuh menyampaikan, mengucapkan kata-kata yang baik, yang membangun, ya, gitu ya. Iya. Jadi yang... ya jadi kita coret yang jelek-jelek tadi, mulai panggil anak kita dengan yang kelebih-lebihannya tadi. Aduh si penolong mama. Aduh yang rajin, aduh yang suka ngasih mama minuman, aduh yang bikin PR gak usah disuruh, aduh yang sholatnya gak usah diingetin gitu. Aduh yang baca Qurannya bagus banget, aduh yang nyanyinya hebat banget gitu. Aduh apa sih gitu loh, banyak kan yang bersepeda sangat kencang, yang suka-suka lah. Aduh yang senyum tuh kan, dia kan jaga senyum kan tuh. Coba itu kan dia marah-marah, coba olah marah tuh kan, dia senyum kan, dia kan bisa, dia gak bisa marah, dia sukanya senyum. Okay. Ini smiling boy gitu. Oh, oke. Okay. Ya, ya, ya kan ya, banyak ya, anak cerdas yang kita panggil. Ya. Boleh gak saya cerita? Apa? Tuh Bu Eli gitu tuh, belum cerita udah ketawa. Saya ditakdirkan punya cucu laki-laki nomor 2, suaranya golden sekali ya. Jadi kalau dia bilang, dia kok ngomong juga gitu. Tapi Marta mau, Mali ngomongnya pelan-pelan, Mam, ngomongnya pelan. Ya tapi kan Marta gitu, selalu tinggi gitu. Jadi kita bilang, oh Tuhan, ini mau jadi apa ya nih anak kedepannya gitu. Iya ya Mal ya, Malik emang ditakdirkan Allah dikasih suara besar, soalnya Malik mau jadi imam masjid di Mekah. Ya, imam masjid Masjidil Haram, iya. Enggak, Malik mau jadi masjid Madinah. Oke, Malik jadi imam masjid Haramain. Apa itu Haramain? Masjid dua-duanya. Iya, boleh, dua-duanya. Nah, turun dikit suaranya. Aduh. Jadi ya, karena ya, kalau kita enggak itu, ya siapa tahu jadi doakan ya tadi. Asal disebut aja supaya, ya Allah. Ya. Jadi masing-masing kan beda ya, iya, gitu. Ada yang satu, sebetulnya itu udah kelihatan mbak waktu lahir. Ya orang ibu-ibu bilang difficult child ya, yang nice child itu yang tenang gitu, yang calm child gitu. Ada anak yang baru nangis wah gitu kencengkannya. Ada yang yang begitu aja. Karena aduh wah tapi terus diam. Terus ada yang main ludah. Oh gitu ya Bu? Iya. Aduh. Jadi temperamen tuh ada yang sulit tidur, ada yang gampang tidur, ada yang rewel, ada yang enggak. Itu udah menunjukkan karakternya dari keunikan dia dari kecil, ya. Ya, dari bayi. Ya. Oke. Okay. Menarik sekali kalau membicarakan soal keunikan. Karena itu berarti membicarakan diri kita sendiri sebelum membicarakan kepada anak-anak kita. Ya. Jangan-jangan kita sebagai orang tua juga enggak ngeh nih keunikan kita sendiri tuh apa gitu. Betul, ya. Betul, kapan sempat. Sehingga mau bagaimana mengenali keunikan anak gitu kan. Iya, benar. Kita sendiri pun enggak tahu kenal keunikan kita apa ya. Terus gitu. Baru udah 40 baru sadar salah jurusan. Aduh, baik. Smart listener, kita masih punya satu kesempatan ya. Dan ini ada satu SMS yang menarik, nanti kita akan bahas. Ini dari salah satu anak remaja. Namanya Dona, Ibu. Dona di Jakarta. Dona. Tapi dibahasnya nanti setelah kita jeda ya. Okay, ya, selamat malam Tante Eli. Tante Eli. Nenek kali. Masih cucu kali pun dipanggil Tante. Ya. Dona gak tahu sih ya, ibu umurnya berapa, nenek ya, Don, nenek. Memang sih kalau dari suara benar-benar emang kayak tante. Tante kira. Ya, ini SMS-nya Dona, Bu Eli mengatakan gini, Bu, benar gak sih ibu saya tuh orang tua saya sayang kepada saya? Masa ya, saya sudah setiap kali ulang tahun itu ibu saya gak pernah ngeh tuh, gak pernah tahu tuh kalau saya ulang tahun, malah justru yang memberi kado itu malah mbak di rumah. Dona ini usianya 12 tahun Bu, ya. Uh-oh. SMP kelas 1. Cepet juga. Okay, ya. Ya. Nanti kita bahas ya Bu setelah okay jeda ya. Smart Parenting untuk generasi cerdas. 95,9 Smart FM The Spirit of Indonesia. Masih semangat ya smart listener ya. Dan makin seru sekali obrolan kita ya, mengenai keunikan yang seringkali dilupakan oleh orang tua. Karena tadi sebelum jeda saya mengatakan kepada Bu Eli, jangan-jangan kita sendiri sebagai orang tua juga gak kenal keunikan diri sendiri. Betul, gitu betul, ya betul, ya. Apalagi anak gitu kan, yang yeah, yang kita miliki gitu ya. Tapi nanti ibu akan sampaikan lagi lebih dalam nih. Ada hal-hal khusus yang mungkin perlu kita lakukan supaya kita makin tajam untuk bisa mengenali keunikan itu. Tapi sebelumnya, SMS dari Dona dijawab dulu nih di Jakarta tadi. Dona sayang, gini ya. Kalau orang Dona bertanya orang tua Dona sayang apa enggak, menurut coba deh nak lihat ya, enggak mungkin sih enggak sayang. Tapi kok cuma satu aspek aja, enggak lupa pada hari ulang tahun ya. Kalau nenek bilang sih besar kemungkinan perayaan ulang tahun di keluarga ibumu dulu enggak ada nak. Ya, atau coba deh ingat-ingat, jangan-jangan orang tuamu bilang sebetulnya ulang tahun itu dirayakan untuk apa? Karena umur makin berkurang. Ya, dan yang penting adalah bagaimana kamu sebetulnya menghargai pertambahan usiamu. Ibu boleh nggak cerita sedikit Don? Don, keluarganya Bapak Pujangga Besar Taufik Ismail itu punya anak cuma satu. Nah, kalau ulang tahun Don dan para smart listeners ya, para pendengar acara ini, bagus sekali deh kita tiru. Karena setiap ulang tahun bukan ibunya yang ngasih hadiah sama anaknya, anaknya diajarkan berterima kasih sama ibunya. Bahwa sekarang dia udah sampai usia 12 tahun. Bagaimana kalau gitu loh, cara berpikir ini yang kita terapkan. Kita gak beramai-ramai dan bikin segala macam gitu loh. Itu anak sampai usia segitu gimana caranya ya? Kan ibunya sama bapaknya bekerja keras ya untuk memenuhi hajat hidupnya. Jadi barangkali kita pikir kita ajarkan anak kita untuk melakukan sesuatu pada ulang tahunnya. Gimana kalau gitu Don? Tahun depan Dona yang mulai. Nanti Dona telepon lagi kemari ya sayang. Tahun depan kok nenek masih ada umur. Apa yang dilakukan? Dan itu mungkin akan sangat mengharukan ya. Minimal putranya Pak Taufik menulis sebuah puisi. Oke. Ini masih dari kalangan mewakili remaja nih. Ada Theo ya. Seneng ih. Theo di Yogyakarta. Hai Theo. Iya. Selamat malam Ibu Eli. Saya anak SMA kelas 2. Oke. Okay. Usia saya sekarang 15 tahun. Oke. Okay. Bu Eli, saya itu sering kesal sama ayah sama ibu saya karena sering membanding-bandingkan dengan anak dari paman saya. Jadi sepupu ya? Sepupumu. Okay. Katanya pintar lah, katanya hebat lah, katanya juara dan sebagainya. Saya harus meniru anak dari paman saya, juara kelas, kemudian berbakat dalam hal menggambar dan sebagainya. Bu, apakah saya harus memang mengikuti keinginan orang tua saya, atau saya harus menemukan talenta atau bakat saya sendiri? Silakan, Theo. Pertanyaan yang bagus, Theo. Ya. Jadi, pertama sekali, Theo, begini aja gampangnya, mak bapaknya sama nggak? Beda, walaupun ya itu salah satu orang tuamu saudaranya, tapi kan lain ibunya lain, kakek neneknya lain. Nah, jadi sama aja Theo, seperti nenek bilang tadi, kamu ambil kertas, tapi sekarang bukan kelebihan dan kekurangan, sebelah kiri Theo, sebelah kanan siapa nama sepupumu itu, kan? Oke. Kelebihannya apa? Menggambar. Juara kelas. Juara kelas, jadi kelebihannya di mata pelajaran apa? Terus dia apa lagi? Kamu gak juara kelas, tapi temanmu lebih banyak. Kamu gak juara kelas, tapi kamu mungkin gak bisa menggambar, tapi kamu juara olahraga. Kamu lebih pintar bahasa Inggris dari dia. Gitu kan Theo? Nah, jadi pelan-pelan ya nak ya, ngomong sama ibumu. Kalau ibumu membanding-bandingkan lain, kalau bilang maaf ya ma, jadi menurut mama, aku harus benar-benar sama sepupuku. Gunakan kalimat bertanya. Terus gini ma ya, bukankah ibuku lain ma? Jadi faktor-faktor yang diturunkan sama aku beda kan mah gitu. Aku satu kakek memang, tapi kan dia punya dari menggambar itu selaku lacak-lacak kan dari ayahnya, bukannya dari saudaranya mama. Dan aku lihat-lihat dari garis aku, baik dari mama maupun ayah, aku gak punya bakat menggambar. Ayah dan mama gak punya bakat menggambar. Misalnya gitu, nak. Jadi kamu harus melakukan penelitian kecil untuk melihat ke dalam dirimu sendiri dan melihat ke dalam diri sepupumu. Di mana yang kalian berbeda dan potensi apa yang merupakan keunikan kalian masing-masing. Gitu, nak, ya. Just be yourself. Memang hal-hal yang kayak gini, hal-hal kecil kayak gini memang suka jadi meretakkan komunikasi masih, anak dengan orang tua. Betul, itu sih masih sama sepupu. Kadang-kadang sama anak tetangga. Oke, Ibu dilanjut. Apa yang menjadi catatan-catatan penting buat kita? Jadi teman-teman, kita lanjutkan sedikit lagi ya, sebelum kita menghabiskan waktu kita dengan menjawab pertanyaan. Jadi bagaimana caranya untuk mengenali anak kita, keunikan anak kita itu tadi? Jadi setelah kita bikin tadi kertas itu, lalu kita membuat list dan kita coret, kita gak panggil lagi dengan keburukannya, panggil dengan keunikannya. Nah, sediakan waktu untuk masing-masing anak. Satu hari satu anak. Bikin peraturan dan buat kesepakatan. Hari Senin buat Ola, hari ini buat Mesya, hari itu buat Jody, misalnya gitu. Nah, jadi daripada kesempatan itu kita bisa mengenali anak kita lebih jauh. Gitu, keunikannya masing-masing, kebutuhannya terutama ya. Akan apa, akan apa, akan apa. Nah, mau diperlakukan unik nantinya. Teman-teman, smart listeners, perlakukan dulu anak Anda dengan unik, ya. Treat people the way you wanna be treated one day. Jadi ibu yang sedih. Jadi kalau mau diperlakukan unik, ya perlakukan dulu anak kita tuh secara unik juga berbeda satu dengan yang lain. Baik, ibu, ini akhir menit-menit terakhir kebersamaan kita di Smart Parenting begitu ya. Baik. Apakah ada catatan yang penting sekali untuk menjadi pegangan kita sebagai orang tua dalam hal mendidik anak, terutama untuk bisa menghargai keunikan mereka? Baik. Teman-teman sekalian, smart parents yang saya hormati, anak Anda, anak saya, anak kita, anak Indonesia, mereka membutuhkan diperlakukan secara unik sesuai dengan kekhasan diri dan jiwanya. Hanya perlakuan yang unik dan khaslah yang membuat anak kita mengenali, menghargai dirinya, dan membantu mereka mengenal penciptanya. Anak-anak ini adalah anak-anak yang bahagia, puas dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Dia tinggal mengembangkan apa yang dimilikinya, tidak menghabiskan energi, dana, dan tenaga untuk melakukan operasi plastik ya, terhadap apa yang dia banggakan sebagai ciptaan Allah terbaik dan pas buat dia. Dia gak perlu melakukan nose job, chin job, cheek job, atau chest job. Gitu loh. Kita memerlukan anak-anak yang mensyukuri dan menikmati pemberian Allah pertama sekali dengan apa yang dia miliki pada diri. Terima kasih teman-teman. Baik, Bu Eli Risman, terima kasih ya. Sama-sama. Buat ulasan terakhir yang begitu tajam sekali yang mengingatkan kita kalau kita ingin anak-anak Indonesia ini memiliki masa depan yang baik, berarti juga kita mulai dari keluarga dengan membuat anak-anak kita mengeluarkan kemampuan dirinya yang masing-masing unik satu dengan yang lain. Betul. Alangkah indahnya. Baik. Smart Listener, kami semua harus pamit ya dari Smart Parenting. Kita ketemu lagi pekan depan. Silakan Anda yang belum mendengarkan kami, belum sempat mendengarkan kami secara utuh, Anda bisa menyimak siaran ulangnya di hari Minggu jam 10 pagi. Dan untuk Anda yang membutuhkan informasi lebih banyak sekali dan ingin berbincang khusus dengan Ibu Eli Risman dan juga tim, silakan hubungi hotline Yayasan Kita dan Buah Hati di 0856 0856 701 0222 ya. Dan kalau Anda ingin berkonsultasi berkaitan dengan anak dan remaja di 0813 853 89012. Anda juga bisa mengunjungi Facebook, bahkan juga bergabung join di Facebook FB YKBH ya, FBYKBH ya, @gmail.com. Ya, itu keunikan saya kalau sudah terakhir-terakhir suka salah ngomong. Kapeles ya. Dan akhirnya ini adalah akhir dari kebersamaan kita. Yeah. Saya Ola Nurlija. Saya Eli Risman. Mari kita bangun generasi cerdas. Telah Anda ikuti Smart Parenting bersama Eli Risman dari Yayasan Kita dan Buah Hati. Nantikan kembali Smart Parenting setiap Rabu jam 19 waktu Indonesia Barat, hanya di Smart FM.